dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan senang sekali saya Dion pada hari ini bisa kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa, hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Quraish Shihab, yang mana untuk Quran surat hari ini adalah surat Maryam yang akan dimulai dari ayat ke-42. Kita sapa dulu Pak Quraish. Pak Quraish, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali saya hari ini kembali bisa seragam dengan Pak Quraish, walaupun warnanya kita Pak Quraish abu-abu tua, saya kembalikan muda dan tua. Tapi jangan seragam hanya pada bajunya. Amin. Harus insya Allah seragam pada pemikirannya. Insya Allah. Pada tingkah. Saya merangkak untuk selalu belajar dari uraian Pak Quraish. Alhamdulillah. Dan hari ini belajar, saya juga belajar. Sama-sama Pak. Dan hari ini saya membawa teman saya. Ini biasanya teman duet kalau sama saya dimanapun gitu. Kalau nyanyi dengan Nina Tamam itu sangat nyaman Pak Quraish. Nina Tamam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin sehat. Senang bisa ketemu Pak Quraish. Aduh, saya tuh nggak pernah starstruck ya. Sekalinya maksudnya ketemu, gimana tuh? Kalau ketemu bintang sinetron lo bang suka gitu. Kenapa Pak Quraish? Aduh bingung mau ngomong apa? Kenapa? Karena selalu nonton Tafsir Al-Misbah gitu yeah. Kan. Jadi langsung gitu kan berdua sama suami itu pasti kan. Terus itu begitu diajakin. Oh gitu buat nyanyi gitu. Enggak, buat ngobrol sama Pak Quraish. Oke. Dan hari ini ada kesempatan untuk ngobrol Pak sama Pak Quraish, dan nanti kalau mau bertanya-tanya sok mangga silakan. Pasti. Sekarang kita dengarkan dulu uraian Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai berbicara menyangkut ayat-ayat surat Maryam ayat 41 ya. 42. Baik. Intinya ayat-ayat yang lalu kita telah jelaskan berbicara tentang Maryam alaihissalam, tentang Nabi Isa. Ya. Kali ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ayat 41 itu dimulai urayannya uraikanlah apa yang termaktub dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia itu adalah seorang tokoh siddiq. Siddiq itu artinya orang yang ucapan dan perbuatannya selalu benar. Siddiq. Ada orang yang perbuatannya benar, ucapannya tidak benar. Dia ini ucapan dan perbuatannya selalu benar, dan dia adalah seorang nabi. Uraikanlah tentang Nabi Ibrahim ini menyangkut kisahnya dengan orang tuanya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka min Allah syai'a. Nabi Ibrahim punya ayah. Itu pasti. Ya. Tetapi yang dibicarakan di ayat ini berkata renungkanlah ketika Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya. Di sini ulama beda pendapat, apakah itu ayah kandung ataukah itu pamannya yang dinamai di sini ayah. Kenapa berbeda pendapat? Karena ayah yang dibicarakan di sini penyembah berhala, pembuat patung-patung. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, saya dan leluhurku tidak ada yang menyembah berhala. Jadi padahal leluhur beliau itu kan Nabi Ibrahim. Iya. Kalau kita berkata ayahnya penyembah berhala, keliru dong. Nah, jadi itu sebabnya ulama lantas berkata yang dimaksud dengan ayahnya di sini adalah pamannya. Kalau kita mau netral, orang tuanya, siapapun dia. Dia berkata pada orang tuanya, ya abati. Abati itu panggilan mesra kepada ayah. Kalau panggilan biasa-biasa, abi. Ayah, iya, abi. Abi ya, kita. Saya, anak-anak saya panggil saya abi. Walaupun biasa dia tambah depannya Abi sayang. Di sini ya abati, wahai ayahku tersayang, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak juga dapat memenuhi kebutuhanmu, apapun kebutuhanmu itu? Maksudnya, mengapa kamu menyembah berhala? Sekaligus memberi isyarat bahwa yang disembah itu harus yang bisa mendengar, sehingga kalau Anda meminta dia dengar, yang bisa melihat, sehingga kalau Anda dalam kebutuhan dia bisa bantu Anda. Tuhan harus demikian. Tuhan tidak boleh yang disembah itu lebih rendah kedudukannya dari yang menyembah. Ya kan? Selalu harus tinggi. Nah, ini dia berkata, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu sedikit pun? Mengapa itu? Dia tidak mengecam secara kasar. Dia bertanya, mengapa? Itu berhenti sejenak. Salah satu cara sopan dalam membantah adalah jangan langsung bantah. Eh, kamu salah. Ajukanlah satu pertanyaan yang dalam pernyataan itu terkandung bantahan. Ya kan? Oh, itu begitu ya. Saya pikir begini. Nah, itu sopan santun, ya. Lebih halus. Janganlah terus saja, kamu salah. Bukan begitu, ini mestinya begini. Nah, tanyakan, bagaimana kalau begini ya? Bagaimana kalau begitu? Saya ada kenal seorang tokoh nasional, Bapak Atom Indonesia. Saya sering rapat dengan beliau, bukan dalam bidang atom. Itu kalau membantah, selalu bertanya. Bagaimana begini ya? Bagaimana? Kita sadar, oh ini salah kita. Itu sopan santun. Ya abati, wahai ayahku sayang, ini kajani minal ilmi malam yaktika, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang padamu. Kita berhenti lagi. Ilmu itu ada dua macam. Ada yang Anda usahakan, ada yang tidak Anda usahakan. Saya pernah beri contoh, Anda bisa bertanya pada saya, Pak Kures anaknya berapa? Itu usaha Anda bertanya. Ya. Anda tahu anak saya berapa? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Saya beritahu sekarang. Anak saya 5. Oh. Nah, ini pengetahuan Anda ini, Anda yang usahakan atau saya yang beritahu? Bapak yang usahakan. Bapak yang kasih tahu. Saya beritahu. Ada tuntunan Allah yang Dia yang menyampaikannya pada kita. Kita tidak tahu. Dia Nabi Ibrahim ingin berkata, telah datang kepadaku pengetahuan. Bukan saya yang usahakan, pengetahuan ini dari Allah. Jadi seakan-akan dia mau berkata, wahai ayahku, saya ini dapat wahyu dari yang Maha Mengetahui. Ya kan? Ini bukan usaha saya. Kajaani minal ilmi malam ta'lam, fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Maka ikutilah aku, niscaya engkau akan ku beri petunjuk berdasar pengetahuan yang kuterima itu menuju jalan lebar yang lurus. Saya kira kita penting. Baik, Pak Quraish, nanti kan kita lanjutkan lagi ya jawabannya. Dan beberapa pemirsa, ya kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Mempersekutukan Tuhan, jangan taati itu. Tetapi dalam saat yang sama, berbuat baiklah kepadanya selama dia hidup. Kembali lagi kita mendengarkan kajian dari Pak Quraish. Siap, silakan Pak Quraish selanjutnya. Ya, selanjutnya Nabi Ibrahim menyampaikan pada ayahnya, ya abati, diulang-ulang, ayahku sayang, janganlah engkau patuh kepada setan yang menyuruh kamu membuat berhala-berhala itu. Setan yang penyembahan berhala itu adalah tuntunan setan. Ya abati, janganlah kamu taat kepada setan. Sesungguhnya setan itu sangat jahat. Mau lihat jahatnya bagaimana? Dia mendurhakai Tuhan yang Maha Pengasih. limpahan kasih diberikan kepada setan, tapi dia durhaka. Baik enggak orang itu? Enggak. Ya, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya setan itu sejak semula hingga kini mendurhakai Ar-Rahman. Kalau Anda mendurhakai orang yang tidak pernah memberi sesuatu pada Anda, itu tidak seburuk orang yang bila Anda mendurhakai orang yang baik pada Anda. Ya. Jika Anda mendurhakai saya, tidak seburuk Anda mendurhakai ayah Anda, ibu Anda. Nah, ini setan itu buruk sekali. Karena dia mendurhakai Ar-Rahman, pelimpah kasih kepada anak. Itu yang dimaksud. Ayahku sayang, saya takut jangan sampai siksa dari Ar-Rahman menimpamu sehingga engkau menjadi teman setan di neraka. Kita lihat lagi. Yang pertama, dia tidak pastikan bahwa dia pasti kena siksa. Orang kafir kita tidak boleh pastikan pasti masuk neraka. Karena yang menentukan itu Tuhan. Yeah. Beginilah Nabi Ibrahim. Saya takut. Dia ingin berkata, ayahku, aku sayang kamu. Jangan sampai kamu terkena itu. Baru dia isyaratkan bahwa siksa itu datang dari Ar-Rahman. Dalam arti, itu sebenarnya Tuhan sudah menjadi sangat marah sehingga dia yang Maha Pengasih itu marah terpaksa menjatuhkan siksa. Iya kan? Oke. Semua kebaikan datang dari Tuhan. Kalau siksa bukan penyebabnya Tuhan, tetapi penyebabnya adalah makhluk yang durhaka. Ayahnya terus berkata, kamu tidak suka Tuhan-Tuhan saya? Apa kamu tidak suka pada ini? Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti memberitahu saya, menasehati saya, ini sudah emosional bapaknya. Lah ilham santai, saya pasti lempar kamu dengan batu. Atau tinggalkan aja rumah. Lama-lama tidak usah lihat saya. Emosi ya? Oke. Apa kata Nabi Ibrahim diusir dari rumah? Selamat sejahtera untukmu ayahku. Kita berpisah. Salam itu diucapkan waktu orang mau berpisah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan orang-orang bertakwa itu kalau disapa oleh orang jahil dia berkata salam. Saya cari keselamatan. Saya tidak mau kita bertengkar terus. Biarlah saya pergi. Jadi Nabi Ibrahim begitu, sudah nasihat, sudah ini, diusir, okelah ayah, kita, sa'astaghfirullaka Rabbi, kita berpisah, tapi saya tetap sayang padamu, sehingga saya akan berdoa kepada Tuhan, supaya engkau diampuni. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Apa yang ku minta, diberinya. Berbeda dengan Tuhan yang engkau sembah. Pernah kamu berdoa, minta sesuatu, dia kabulkan? Berhala bisa kabulkan? Tidak kan? Kalau Tuhanku sangat baik dengan saya. Apa yang ku minta diberinya. Dan saya akan menyendiri meninggalkan engkau dan kaummu yang menyembah berhala. Serta apa yang kamu sembah itu. Dan saya akan berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan berdoa kepada Tuhan itu, mudah-mudahan kamu masuk Islam, mudah-mudahan kamu mau taat kepada Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim doakan ayahnya, dan aku mengharap mudah-mudahan doaku itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah pergi menyendiri, sudah pergi ini, di Allah menganugerahkan kepadanya anak cucu Ishak dan Yakub, dan keduanya itu merupakan nabi, dan kami jadikan juga, anugerahkan juga kepada Nabi Ibrahim itu rahmat kami, dan kami jadikan dia buat tutur yang baik, kami beri dia nama baik. Nabi Ibrahim itu dihormati oleh semua agama. Pak, tapi kalau kayak gitu nggak jadi durhaka ya? ini kan kalau berbicara konteksnya dengan kekinian gitu ya, Pak ya. Misalnya kita sebagai anak, orang tua kita berbeda keyakinan gitu. Kalau kita mau oke gitu, dalam seperti konteks sebenarnya silakan sendiri-sendiri, tapi nanti akhirnya kita nggak jadi durhaka kepada orang tua gitu. Tidak, karena itu kita sendiri-sendiri, tetapi kita tetap harus berbuat baik, berbakti kepadanya. Kita hanya dilarang, itu ada di dalam Al-Quran dikatakan, kalau dia memaksa kamu, atau salah seorang daripadanya, dari kedua orang tua itu memaksa kamu untuk mempersekutukan Tuhan, jangan taati itu. Tetapi dalam saat yang sama, berbuat baiklah kepadanya selama dia hidup. Berarti boleh didoain terus, itu boleh kita, ya Pak? Kita boleh mendoakan dia. Okay. Yang masih hidup ya, ya doakan mudah-mudahan ini Nabi Ibrahim ini. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya masuk Islam, mudah-mudahan orang tua selamat, mudah-mudahan diampuni Allah. Ya. Memang kalau dia sudah meninggal dalam keadaan bukan Islam, kita sudah ada vonis dari Tuhan yang diberikan pada kita dan dalam kitab undang-undang ya toh katakanlah begitu bahwa itu hak Tuhan. Nah, jadi kalau mau doakan yang sudah meninggal, katakan begini, ya Allah, orang tuaku sudah meninggal. Kalau kamu maafkan itu wajar, karena kamu Maha Pemaaf. Kalau kamu jatuhi hukuman, itu juga wajar, karena memang menurut kamu dia bersalah. Itu kita tetap baik. Ini. Baik, Pak Kores, kita tahan dulu. Kok saya lihat sampai pegang dada begini. Kayak bebannya berat gitu ya Pak. Nanti kita tahan dulu sama-sama. Kembali sekarang di kembali lagi di Pemirsa. Ya, kemana-mana perbincangan makin seru pada hari ini. Kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Apakah boleh seorang anak muslim membelikan minuman keras buat ayah sebagai bakti kepada Allah? Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita sudah masuk di segmen yang seperti biasa Teku Rais dan juga Nina. Di segmen ini kita akan menerima pertanyaan dari pemirsa dari luar sana. Kita dengarkan pertanyaan Teku Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam. Saya ingin bertanya kepada Pak Kurais, jika orang tua kita tidak terlalu taat pada agama dan sering meninggalkan sholat dan sudah sering diingatkan, apakah kami sebagai anak bisa durhaka jika mengingatkan dengan cara yang sedikit keras? Terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, perlu terus diingatkan, tetapi tidak harus dengan cara yang keras. Nabi Musa disuruh mengingatkan Fir'aun, tapi dipesan, ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut. Jadi itu bukan ayahnya. Terhadap ayah kita tetap selalu hormat, harus hormat. Kita berkewajiban menyampaikan kebenaran menurut versi kita. Mari kita diskusi, mari kita ingatkan. Kalau dia mengakuinya, ayahnya kebetulan muslim ya kan, dia mengakui bahwa itu wajib, kita harus ingatkan tetap bahwa itu kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi tidak perlu kasar, mengancam, memaki dan lain-lain sebagainya. Mengancam, memaki dan sebagainya tidak dibenarkan. Sedang bahkan kalaupun mereka itu musyrik, kita tetap harus hormat padanya dalam menyampaikan seperti cara Nabi Ibrahim ini. Dia tidak maki bapaknya, dia tidak apalagi melakukan hal-hal yang ini. Bahkan dia tonjolkan bahwa kendati berbeda agama, dia tetap sayang pada ayahnya. Ya kan? Ya, abadi itu tadi. Oke. Ya, baik. Dek Nina, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Pak. Langsung. Wah. Gimana? Gini, kan sebagai seorang anak, selayaknya kita berbakti pada orang tua. Tadi kan Pak Kurais bilang itu. Tetapi saat orang tua harus pergi bersembahyang gitu kan, nggak ada yang nganter misalnya Pak. Terus bahayanya maksudnya dengan cara yang berbeda, beda keyakinan kan, yeah. Misalnya orang tua dengan kita tuh beda keyakinan, nggak ada yang mengantar, nggak tega dong kita sebagai anak untuk membiarkan kita punya mobil, kenapa nggak diantar gitu? Yeah. Itu kan agak dilematis tuh ya Pak ya. Saya kira tidak harus kita ini. Saya ingin balik uh-uh. Karena saya menemukan penjelasannya di sini. Anggaplah seorang lelaki menikah dengan non muslim, dia akan pergi ke gereja. Suami boleh mengantar istrinya ke gereja. Ayah yang berbeda agama pun, suami aja yang istri belum tentu bisa memberikan bakti sebesar bakti ayah dan ibunya. Saya kira bisa boleh aja sebagai salah satu bentuk penghormatan kepadanya. Iya. Bahkan saya ingin melangkah lebih jauh lagi, itu ada seorang pakar hukum dan pakar tafsir berkata begini, seandainya ada seorang ayah peminum, dan agamanya membolehkan dia minum, apakah boleh seorang anak muslim membelikan minuman keras buat ayahnya sebagai bakti padanya? Menurut dia boleh. Karena itu urusan beragama antara dia dengan Tuhan. Betul. Anak tidak bisa memaksa dia untuk ini, tetapi bakti kepada orang tua harus terus diberi. Nah, disitulah antara lain perwujudan dari bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Saya kira itu. Kalau itu seperti yang Bapak barusan uraikan, misalnya walaupun dalam keyakinan orang ayahnya misalnya memang dia diperbolehkan untuk minum misalnya. Kemudian sang anak disuruh sama ayahnya untuk membelikan minuman yang sebetulnya menurut keyakinan kita dari itu haram misalnya. Yeah. Apakah itu akan tidak menjadi apa ya, seolah-olah seperti secara logikanya adalah seperti ya kita semakin mendorong atau semakin menunjang ayah kita ke arah yang lebih buruk. Itu sebabnya Imam Al-Qurtubi yang berpendapat demikian, itu saya sebutkan itu sebabnya dia katakan tidak, itu dalam konteks bakti. Itu dalam konteks bakti. Karena itu syaratnya, kita tambahkan syaratnya, bahwa sebenarnya hati kecil anak tidak menyetujui. Sama halnya dengan suami yang mengantar istrinya ini, hati kecilnya tidak menyetujui, tapi dia tidak bisa paksa. Ya kan? Saya kira begitu. Hati kecil tetap tidak menyetujui, tapi inilah. Itu bahkan di dalam Al-Quran, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Seakan-akan Allah menyatakan, berbaktilah kepadanya selama hidup di dunia, dan hidup di dunia itu sementara. Betul. Ya, kalau ayah sudah usia sekian, berapa lama lagi dia akan. Kita cuma bisa nyenengin orang tua aja gitu. Itu pendapat sementara ulama. Ada hal lain lagi saya ingin tambahkan. Agama tidak mengajarkan kita membenci sosok, tapi mengajarkan kita membenci perbuatan. Saya benci dia bukan ini yang saya benci. Apa perbuatannya. Sehingga begitu dia berhenti dari perbuatannya, saya menerima dia. Begitu seorang bertaubat dari kesalahannya, saya rangkul dia sebagai manusia. Baik, Pak Kores, nanti kita masih kembali ngobrol-ngobrol lagi dengan Nina juga. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Beragama itu ketulusan, bukan paksaan. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Nina Tamam dan juga dengan Pak Kurais untuk kajiannya. Tapi kayaknya sekarang sudah waktunya untuk kita untuk semakin banyak bertanya. Kalau Nina mau nanya dulu, Sob, silahkan, ada yang ditanyakan lagi? Ada, Pak. Misalnya gini, Pak. Dua orang menikah secara Islam. Lalu suaminya, bukan istrinya ya, suaminya hanya untuk karena keluarga istrinya mau mereka menikah secara Islam, kita menikah secara Islam. Lalu dia kembali kepada keyakinannya sendiri gitu, yaitu Nasrani gitu ya. Apakah bisa, gimana Pak? Maksudnya kan dia menikah secara Islam, berarti dia sudah menyebutkan kalimat syahadat gitu kan. Terus tapi dia kembali kepada ke gereja itu, jadi bingung nih Pak. Tidak usah bingung, dia berarti tidak lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya, berarti oh dia bukan lagi. Dia bukan lagi Muslim. Oh. Dia bukan lagi seorang Muslim. Nah, dalam agama Islam, iya, seorang yang menikah itu sebaiknya seagama. Oke. Okay. Ya. Kalau tidak seagama, maka lelaki Muslim boleh menikahi Nasrani dan Yahudi. Okay. Wanita boleh, okay. Wanita Nasrani dan Yahudi. Dulu, karena ketika itu dominasi lelaki terhadap perempuan cukup keras, yeah, ya, sehingga dikhawatirkan jangan sampai lelaki non-muslim ini memaksa istrinya untuk memeluk agama yang berbeda dengan Islam. Okay. Nah, saya masih mau melangkah lagi. Nah, ulama-ulama sekarang berkata, bisa jadi sekarang ini dominasi perempuan lebih besar dari lelaki. Banyak lelaki takut istri sekarang. Nah, jadi mereka lantas melarang secara keseluruhan demi kepentingan paling tidak anak-anaknya supaya tidak bingung. Hmm. Anaknya mau dididik pakai apa nih? Iya, iya, iya. Nah, jadi sekarang banyak ulama yang menutup. Masih banyak dong lelaki Muslim. Ya. Jangan pernah menduga bahwa siapa yang Anda cintai itu hanya itu yang bisa Anda cintai. Mm-mm. Ya toh, jangan juga menduga kekasih Anda saja yang sekarang bisa melimpahkan kasih pada Anda. Penduduk dunia ini miliaran. Ya. Masih mungkin, nah, itu kan. Jadi lebih baik seorang berpasangan itu semakin banyak persamaannya semakin baik. Kalau budayanya sama semakin baik, agamanya sama semakin baik, tingkat pendidikannya semakin baik. Nah, itu ketetapan agama ya. Hmm. Karena kan repot itu satu ini, apalagi waktu sudah punya anak tuh. Repot banget Pak. Nah, repot banget kan? Repot banget. Pakai banget. Anda tahu itu repot banget. Jadi kita hindari kerepotan ini sejak semula. Oke. Okay. Ya. Kalau yang terjadi sekarang seperti ini Pak, misalnya kalau tadi kan Bapak sampaikan bahwa kalau laki-laki Muslim boleh menikahi wanita yang non-Muslim, Nasrani. Tapi kalau terjadi kejadiannya terbalik, laki-laki yang non-Muslim menjadi mempunyai istri yang Muslim, Muslimah, gitu, kemudian punya keturunan dan terus sebetulnya sampai akhir hayat mereka baru terpisah, itu bagaimana hukum? Kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Ya, karena kalau dari segi hukum tidak sah. Tidak sah. Itu dari segi hukum, dari pandangan ulama. Boleh jadi ada yang nyeleneh. Ada saja kan yang nyeleneh. Oh itu boleh aja kok sama-sama manusia. Kalau saya tidak berani nyeleneh. Iya. Saya tetap berpegang pada ayat. Nah, bagaimana kejadiannya nanti ini terserah Tuhan. Mm-hmm. Pengampunan prioritas hak prerogatif Tuhan. Sorga dan neraka hak prerogatif Tuhan. Okay. Begitupun terjadi kepada para putra putrinya juga begitu. Iya, pokoknya begitu. Itu beragama itu ketulusan, bukan paksaan. Oke. Okay. Ya. Walaupun awalnya dipaksa juga bisa sampai akhirnya iya gitu ya Pak. Iya. Karena gini, saya mau cerita, saya punya tante dan om. Tante Muslim, om Nasrani. Ketika menikah secara Islam. Terus tante itu selalu ngomong, selalu bicara, Papa, saya nggak mau nanti kita kalau misalnya udah meninggal nggak ketemu di surga atau halo, di surga nggak mau. Bercandanya Papa, gitu. Bercandanya gitu. Papa harus sembahyang, harus sholat. Akhirnya masuk beneran betulan Islam gitu. Betul tadi Pak Kores bilang istri, harus ikutan suami takut istri gitu ya. Dari terancam awalnya sampai lama-lama, oh iya ya. Dan akhirnya paman saya ini mau mempelajari secara mendalam gitu. Yeah, oh ternyata kesadaran sama, sendiri juga gitu. Tapi memang awalnya diancam dulu, ayo ayo kita nanti nggak ketemu anak-anak loh, ayo kita ketemu saya loh, oh iya iya belajar, oh iya kita gitu. Sampai ada meninggalnya pun secara Islam gitu. Bagus, ya. Itu berarti yang namanya sama dengan yang namanya diberikan hidayah seperti itu. Iya, dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah. Dia menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh istrinya itu benar. Ya. Sehingga dia dengan tulus, ya. Bukan karena takut. Betul. Walaupun pada mulanya karena takut. Iya, karena takut. Iya, toh. Pada mulanya karena takut. Tapi dia belajar. Bisa ditoleransi. Iya, toh. Ada satu orang di zaman Nabi bertemu dengan orang yang mengucapkan Assalamualaikum. Sahabat Nabi ini berkata, oh ini dia takut. Dia ini pura-pura ucapkan salam. Dia bunuh. Setelah itu Nabi marah. Apa kamu pernah bedah hatinya sehingga kamu tahu bahwa dia ini? Turun ayat. Kadzalika kuntum min qabl. Begitu juga kamu dulu. Dulu ada di antara kamu yang pura-pura masuk Islam karena takut. Yeah. Tapi Allah memberi hidayah. Kasusnya mirip dengan ini, ya toh? Iya betul. Nah, ya jadi. Oke. Baik, Bapak Korais, kita tahan dulu sejenak di Mina dan kita akan masuk kembali lagi. Tetap pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Ada orang non-Muslim berkata, saya doakan Anda supaya selamat. Mau terima? Kita sudah memasuki segmen terakhir di Tafsir Al-Misbah dan kita sekarang masih memberikan kesempatan untuk Dek Mina untuk bertanya lagi. Oke, Pak Rais, kembali kepada keluarga saya tadi itu di mana paman saya sudah memeluk Islam gitu kan. Tapi keluarga besarnya dia itu tetap ingin menyembahyangi beliau dengan cara Nasrani. Walaupun sudah ada sholat gitu kan, dia sudah dikubur, sudah gitu. Malamnya tuh tetap ada sembahyangan secara Nasrani gitu Pak. Itu tuh istrinya sih akhir waktu itu tante saya bilang, yaudahlah yang penting secara Muslim sudah di sholat, sudah di kafan, udah nggak lebih dari 3 kali waktu sholat dikuburinnya, udah gitu, nggak dibalsam atau dibiarkan terlalu lama. Terus demi menghormati keluarga suaminya akhirnya diizinkan itu untuk nyanyi-nyanyi itu tuh gimana tuh Pak? Saya kira tidak apa. Nggak apa-apa ya Pak? Iya ya. Yang meninggal sudah selesai tugasnya, yaitu dia meninggal dalam keadaan Islam, mm-hmm. ya kan? Yang keluarga Muslim sudah selesai tugasnya, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Kalau ada orang lain yang punya keyakinan lain, mm-hmm. mau mendoakan, ya silahkan saja. Kita jangan persulit. Iya. Kita ingin tetap menjaga hubungan akrab antar keluarga walaupun berbeda agama. Iya. Kalau yang bersangkutan merasa bahwa karena itu juga seandainya ada orang non Muslim berkata, saya doakan Anda supaya selamat. Mau terima enggak? Mau. Iya, kan didoain selamat Pak. Didoain selamat. Iya. Itu kepercayaan dia, silahkan. Ya. Kita ini orang itu hidup harus menjaga hubungan baik. Ya. Itu yang saya katakan mengucapkan selamat Natal ya, ya waktu ya. Kita bahas ya. Itu ayat. Itu basa-basi hidup. Penghormatan itu perlu ada. Kalau dia berkeras saya mau ini, ya. Nabi pun pernah mengizinkan orang-orang Nasrani salat di masjidnya. Di Masjid Nabawi. Itu kepercayaan dia. Pada awal Islam begitu dibolehkan. Jadi persoal tuntunan agama menyangkut hubungan antar agama itu sangat harmonis. Karena keyakinan bahwa agama itu bersifat pribadi. Ya kan? Orang mau percaya silahkan. Dia yang tanggung dosanya kalau itu dosa. Saya kira begitu ya. Ada lagi Pak, gini, saya jadi ingat itu ada sahabat saya. Jadi seorang bapak statusnya ini, seorang ayah gitu. Dia di keluarganya dia mualaf sendirian, keluarga yang lain adalah Nasrani. Kemudian dia mempunyai istri dan juga keturunan, putri putranya non muslim juga, apa Nasrani juga. Kemudian si ayah ini meninggal dalam kondisi ya sudah muslim gitu. Sendirian kan Pak, saya ngelihatnya gitu pada saat lagi kita melayat gitu kan, saya begitu bertanya kepada pada orang-orang di sekitarnya, istri dan anak-anaknya non muslim, keluarganya kakaknya, mbaknya non muslim juga. Jadi pada saat itu yang ada kita, saya menangis sendiri gitu, ya Allah kesian amat ya ini sahabat saya ini, dia sementara kan kalau dalam muslim, dalam Islam kan ayah akan didoakan oleh para putra putrinya yang soleh dan solehah gitu untuk kelangsungan di alam sana gitu. Itu gimana ya Pak ya? Anda tidak merestui itu dalam hati, ya kan? Tugas Anda sudah selesai. Dia sudah meninggal dengan baik. Secara muslim, kita harapkan dia mendapat rahmat Allah. Ya. Ada orang-orang yang menganggap dia masih Kristen, silahkan. Kenapa mau repot? Meninggal, kelar, selesai. Iya, meninggal, ya? Sudah didoakan, sudah disolati, sudah dikuburi, sudah selesai tugas saya. Oke. Ya kan? Ada yang lain mau ini. Saya tidak melihat itu bisa menjadi faktor rusaknya hubungan antar keluarga. Karena itu kepercayaan. Ya kan? Ya. Saya kira banyak yang begitu yang menyembunyikan Islamnya, ya. Karena keluarganya silahkan aja, ya dengan Tuhan. Berarti memang pada saat itu sudah menjadi seorang Muslim, ya tugas kita adalah memang secara pribadi harus mempersiapkan diri sendiri ya. Untuk bekal hari kemudian ya Pak ya, betul. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Ya. Baik Pak Quraish, mungkin sudah waktunya untuk membacakan kesimpulan untuk hari ini. Baik, mari surat kita Maryam dari ayat 41. Baik. Yang pertama, ayat-ayat kita ini menggarisbawahi kewajiban menghormati orang tua, kendati tidak seiman dengan anak. Yang kedua, siapapun yang tidak mengetahui harus mengikuti siapa yang mengetahui. Bapak harus ikut anaknya yang lebih tahu dari dia. Walaupun yang tidak tahu itu seorang yang harus dihormati. Kita harus hormat pada ayah. Tetapi kalau dia tidak tahu, kita beritahu. Menyembah selain Allah yang Maha Esa adalah dampak dari mengikuti setan dan dapat dinilai sama dengan menyembah setan. Mengikuti setan dapat dinilai. Ya kan? Okay. Pernyataan Nabi Ibrahim tentang rasa takut akibat jatuhnya siksa, bukan memastikan jatuhnya. Kamu pasti masuk neraka. Ada itu pasti. Kamu pasti disiksa Tuhan. Tidak ada. Dia, saya takut jangan sampai kamu disiksa. Ya kan itu pengajarannya. Menentukan bahwa seseorang tidak wajar mendapat rahmat Allah terlarang. Jadi tidak wajar memastikan jatuhnya siksa terhadap siapapun. Karena rahmat dan siksa adalah hak prerogatif Allah. Setiap orang berkewajiban mengingatkan siapapun. Lebih-lebih keluarga yang berada dalam lingkungannya. Walau yang bersangkutan adalah orang tua, tetapi peringatan itu harus disampaikan dengan hormat dan santun. Selanjutnya, meninggalkan arena kemungkaran yang dapat menjerumuskan adalah jalan terakhir bila nasihat terhadap pelaku-pelaku kemungkaran tidak mempan lagi. Jadi nasihati dulu, upayakan dulu, kalau sudah tidak mempan bisa mempengaruhi. Seorang penganjur kewajiban hendaknya tidak terpancing emosinya dengan ulah orang yang jahil. Lihat Nabi Ibrahim tadi. Okay. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tokoh istimewa yang dihormati oleh semua pemeluk agama. Beliau memperoleh anugerah Allah, mencakup anugerah duniawi dan ukhrawi. Antara lain, kenabian dan nama baik yang harum. Nabi Ibrahim sangat terkenal. Nama baik yang harum di dunia dan tentu anugerah Allah untuknya di akhirat akan jauh lebih besar. Saya kira itu kesimpulan kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraish sudah memberikan kesimpulan untuk hari ini. Dan juga Delina, terima kasih. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan lagi, habis ini kita tanyakan langsung sama Pak Quraish ya. Baiklah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita akan masih ketemu lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.